Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdha. Ashabal fadilah, hadaratil ulama, sadatana al-habaib, Habib Ahmad, Kiai Humaydi Ali, benar, Ali Humaydi, kebalik dikit gak apa-apa. Rekan-rekan pengurus Nahdlatul Ulama, ashabul ma'ahid, ashabul madaris, ashab majalis zikir, sadati wa sayyidati, anisati, ashabi wa zumalai, abnai wa banati, ayyuhal hudur. Nabi Muhammad itu orang Arab, dikira orang Trenggalek apa? Orang mana? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ad bin Udad bin Hamaysa bin Salaman bin Banat bin Hamel bin Qidra bin Ismail bin Ibrahim bin Tarah bin Nahur bin Syaruh bin Arhu bin Falih bin Abir bin Shalih bin Arfakshid bin Sam bin Nuh bin Lamak bin Matusalah bin Akhnuh bin Alyard bin Mahlayil bin Qinan bin Anush bin Syith bin Adam wa Hawa alaihi wassalam. Kita datang ke sini semua karena mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak percaya, jangan tidak percaya, alhamdulillah. Khusus yang percaya wae. Sing ora percaya jangan ikut campur. Banyak orang lapor sama saya. Di sini ada orang enggak percaya sama syafaat Rasul. Enggak percaya kalau Maulid Nabi ini nanti membawa syafaat. Alhamdulillah. Biar spesial kita saja. Enggak jangan melok-melok, ojo melok-melok sing ora percaya iku. Ono mana sing wadul kali kula. Tariki wonten tiyang mboten percaya yang kirim donga nang wong mati iku sampai. Maca Yasin, maca Fatihah, Allahumma firlahu warhamhu, sedekah fidyah, ora teko nang wong mati. Ora ono manfaate iku. Ya wis nang ngono. Muga-muga bapake sampeyan sing wis mati iku, muga-muga saiki lagi degebuke mungkar nakir. Lagi dicepet bumi, mongko besok dibakar rokok. Coba marah enggak dia? Marah enggak? Nek nesu berarti khawatir dong aku teko. Paham mboten? Paham mboten? Ora paham iki to iki. Kula ndongake elek de'e nesu, iku berarti de'e khawatir, khawatir doaku iki teko. Tenanan. Lah nek donga elek khawatir teko, apa maneh donga tapi teko tenan iku. Buktine ora ono sing bali. Jadi kita semua ini adalah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ono maneh sing ngomong saora-orane ngene, ngomongane ngene. Nganakke Maulid Nabi maca selawatane ngeten iki bid'ah. Dan iki bid'ah. Zaman Rasulullah ora ono, zaman sahabat mboten wonten. Mas, ngajine ditambahi maneh. Kabeh iku, kabeh ilmu pengetahuan iku bid'ah. Kanjeng Nabi mboten nate ngajar tajwid. idhar, idghom, ikhfa, qalqalah, huruf halak, mad lazim, mad jaiz. Kanjeng Nabi ngajari ngoten mboten? Ngajar fikih pun mujibatul husli arbaatun iltiqaul khitana ini wa illam yunzila. Ngertos mboten artine? Enggak ngerti artine iki. Wajibe adus ana papat. Sing nomor siji nek ketemu perkakas loro, bu perkakas sapa mbo iku? Iku wajib adus. Kanjeng Nabi ngajari ngoten mboten? Arkanus sholati arba'ata asyar. Al awal takbiratul ihram, wasani aniyatu fihi, wasalis al qiyamu andal istita'ah, warabi qiratul fatihatu fihi, wal khamis ar ruku, wasadis at-tuma'natu fihi. Boten ngajari gitu enggak? Berarti ilmu fikih itu bid'ah, ilmu tajwid bid'ah. Lah dhewe ora tau ngaji tajwid patusan maca Qur'ane beraratan. Ilmu mustalah hadis bid'ah. Niku sing gawe namine Imam Syihabuddin Ar-Roma Hurmuzi. Sing gawe ilmu tajwid niku, sing gawe ilmu mustalahul hadis. Atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz tahun 99 melihat banyak hadis palsu, maka Khalifah Umar memanggil Syekh Syihabuddin Ar-Roma Hurmuzi agar membikin standar ilmu untuk menseleksi mana hadis yang benar dan yang palsu. Maka Imam Syihabuddin Ar-Roma Hurmuzi berupaya keras menciptakan sebuah disiplin ilmu yang terkenal dengan ilmu mustalahul hadis untuk menseleksi mana hadis sahih, mana hasan, mana dhaif, dhaifnya apa karena muqati, apa karena maqtu, apa karena muallal, apa karena mursal. Ngerti ora iku wong sing ngomong bid'ah iku? Nek sampeyan pinter-pinter aku percaya iku sing ngomong bid'ah iki lho. Jenggot dawa, pakai pakaiane gamis setengah sikil, jidat ireng, ngaji prentang-prentong. Masya Allah. Ngono yo percaya diri banget. Ini kula mboten wonten niku. Imam Syafi'i niku oleh surat Muhammad ibn Idris ibn Syafi'i. Lahir tahun 150, wafat tahun 204. Itu surat dari Gubernur Amir Al-Mahdi. Imam, Syekh, saya kalau baca Quran tuh gak paham. Karena Quran tuh global, umum, gak rinci. Orang Quran itu perintah sholat lima waktu, men betul nonton kok nyebut kata lima kali itu nggak ada di Quran. Nonton akhir musolah menotok. Imam Syafi'i panggil muridnya Imam Muzani, uktub ar-risalah, tulisan surat yo, gok balas gubernur ar-risalah mana nopo surat surat Imam Syafi'i ini ku 300 halaman. Diterangkan yang Quran iku am mutlak butuh taqyid tafsir, nek masih musyabbah butuh takwil dan macam dilalatul alfad ala ma'aniha butuh qiyas dan sebagainya. Niku kitab ar-risalah menjadi salah satu prinsip jurisprudensi ilmu usulul fiqh, thariqatul istinbat, manhajul istidlal. Orang tidak bisa paham Quran kalau tanpa ngaji usul fikih. Kalau ada orang tayu bisa paham Quran tanpa ngaji usul fikih, aku tak pindah mazhab wae. Melu wong tayu iku. Nek ono tapi. Nek ono wong tayu kok iso maknane Quran tanpa usul fikih, aku tak pindah mazhab wis. Ora melu Imam Syafi'i wis. Hebat banget orang itu. Ora ono ora bakal boten wonten. Jane kulo. Orang baca Quran banyak tidak bisa. Huruf Arab pertama kali tidak ada titiknya. Yang pertama kali bikin titik Al-Hajjaj ibn Yusuf Ats-Tsaqafi tahun 60 Hijriah. Setelah ada nukot, masih banyak orang enggak bisa baca Quran. Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi yang wafat tahun 182 Hijriah, gurunya Imam Sibawaih, bikin harokat fathah, dhammah, kasroh, syiddah, sukun. Masih banyak orang enggak bisa baca Quran. Wis ana titik, wis ana harokat. Orang Banyumas kalau baca masih Inna luasingun ngalim. Kalau panggil saya Kiai Sangit ngakil, masih cuwo. Hayo ana orang Banyumas ora iki? Orang Banyumas ora? Banyumas, Cilacap, Banjarnegara, Purbalingga, Gombong Kulon, Purwokerto. Kalau panggil saya Kiai Sangit ngakil. Maka Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam yang wafat tahun 242 bikin 224 bikin ilmu tajwidil Quran. supaya kita maca Qur'ane bener, nganggo tajwid bener maca Qur'ane. Orang nganggo tajwid salah kabeh maca Qur'ane. Nek ana wong iso maca Qur'an wong tayu, orang nganggo tajwid tanpa tajwid kok bener, aku tak ngaji nang wong iku. Nanus. Hadirin kang kula hormati. Nah, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kali Rasulullah dados nabi, dados rasul, lahir di tengah-tengah masyarakat yang jahiliyah. Bodoh, rata-rata buta huruf, yang bisa baca tulis tidak lebih dari 10 orang, bisa dihitung. Antara Al-Absi, Qus Al-Ayadi, Umayyah bin Abi Salat, Ka'ab bin Zuhair, Zuhair bin Abi Salma, itu yang bisa nulis itu. Tidak lebih dari 10 orang yang bisa baca tulis. Lainnya rata-rata tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Termasuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ora tahu sekolah, ya ora tahu ngaji, ya ora tahu aktif dengan LSM, ora tahu Kanjeng Nabi. Ora tahu jadi aktivis, agen apalah, agen jaringan LSM luar negeri, mboten tahu. Tiba-tiba dapat wahyu saking Allah agar memberi pencerahan, memberi cahaya, memberi hidayah kepada seluruh umat manusia di dunia yang sedang mengalami kegelapan. Orang Romawi, orang barat negara Romawi, negara besar, teknologi maju, pembangunan fisik maju, pendidikan, kitab sucinya The New Testament alias Al-Ahdul Jadid. Pembangunan fisik maju, agamanya Katolik, tapi perbudakan semena-mena. Orang kalau dianggap, tiap tahun pembesar negara, termasuk raja dan para pembesarnya, di lapangan gor mengadakan acara namanya gladiator. Manusia dengan manusia diadu. Kalau sudah ada yang mati satu, terpental, terpelanting kepalanya, seneng banget iku raja karo pembesar-pembesar negara. Tepuk tangan rame, seneng, marem, puas. Jero ono sing mati iku. Ini ono budak diadu dengan singa, harimau, macan. Sing mati macane, ora patek seneng. Tapi ini sing mati budak seneng banget. Ada seorang raja namanya Raja Nero. Membakar hidup-hidup ratusan budak. Dicanangkan, dipancangkan, kanan-kiri jalan. Dia jalan di tengah-tengahnya. Jadi mayat yang terbakar itu dianggap lampu penerang. Dipakai sebagai lampu penerang. Ada seorang ilmuwan namanya Galileo. Mengatakan bumi ini bulat. Karena rajanya mengatakan bumi itu datar. Dibunuh. Wong sing ngomong bumi itu bulat. Namanya Galileo. Itu jahiliyah Romawi. Jahiliyah Persia. Agamanya Zoroaster. Kitab sucinya Avista dan Sandinista. Ratusan tahun negara Persia pertama dibangun oleh Kisro, Raja Maharaja di Raja Khosru. Khoras. Menganggap raja dan keluarganya turunan pangeran. Jadi kalau ada raja duwe mantu, pangeran lagi duwe gawe iki lho, duwe hajatan. Nek rajane kepaten, pangeran lagi kesusahan iki. Lek kesusahan kepaten. Seorang raja kalau menganggap dirinya Tuhan, jangankan dikritik, didekati, ditemuin aja sulit. Orang awam kalau berani membaca kitab Avista Sandinista dibunuh. Orang awam kalau ikut mendengarkan kitab suci sedang dibaca, dicor telinganya. Maka sering ada pemberontakan agama Majusi yang dipimpin oleh Manik atau dipimpin oleh Mazdak. Sehingga lahir sekte Majusi, Mazdakiyah dan Manawiyah. Itu pemberontakan agama Zoroaster. Di Arab apalagi, padang pasir, tidak ada yang namanya bangsa Arab. Yang ada adalah suku-suku Arab. Satu antara suku satu dengan yang lain permusuhan, perang terus, rebutan rumput dan berebut air. Tidak ada yang menyatukan orang Arab. Agama tidak, kitab suci mboten wonten, pemimpin sing bisa menyatukan tiang Arab mboten wonten. Pangerane wae 300 swidak jumlahe. Niku dipasang nang kanan kiri Ka'bah, ono Hubal, ono Lata, ono Uzza. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah membangun bangsa Arab dari jahiliyah sehingga menjadi bangsa yang mutamaddin, bangsa yang beradab, bangsa yang beragama, bangsa yang berilmu pengetahuan. Ringkas cerita, ini ringkas cerita aja lah. Kalau rinci nanti dua hari di sini saya. Atau dua bulan malah. Setelah Rasulullah 13 tahun dakwah, siang malam, Rasulullah mengalami ujian yang berat luar biasa. Puncaknya ketika Bani Hashim diembargo, diblokir, dikucilkan di Syi'ib Bani Amir. Di situ wafat Siti Khadijah. Di situ wafat pamannya Abu Thalib, walaupun tidak Islam tapi selalu melindungi. Tahun ketiga dibebaskan dari embargo. Rasulullah lajeng punya berpikir, dana Mekah harus gak akan berhasil. Coba saya mau dakwahnya ke kota Thaif. Thaif itu 88 km. Sukunya namanya Bani Thaqif. Kepala sukunya namanya Abdu Yalel. Kalau suku Mekah namanya Quraisy, kepala sukunya Abu Jahal. Kalau di Thaif sukunya Thaqif, kepala sukunya namanya Abdu Yalel. Rasulullah berangkat ke Thaif dengan bawa teman satu orang, namanya Zaid bin Harithah. Gak usah repot-repot bikin tim Dewan Syura, Dewan Tanfidz, pemenangan pemilu, pendanaan. Gak usah pasang gambar yang pojok, gak usah. Pokoknya budal, gak teman satu orang, Zaid bin Harithah. Di Thaif satu bulan, dakwah, ngajak orang supaya meninggalkan berhala, supaya menjadi orang yang terhormat, menjadi manusia yang punya visi-misi, menjadi manusia yang sadar dengan kehidupan, punya cita-cita. Satu bulan, tidak satu orang pun yang menerima dakwah Rasulullah. Sewulan, boten pikantuk, tiang setunggal pun boten. Wa amma ta'ifa yad'u thaqifan, falam yuhsinu bil ijabati qirah, wa agraw bihi sufaha'a wal abida, fasabbuhu bi alsinatin badiyah, waramauhu bil hijarati hatta khudibat biddima'i na'lah. Thumma ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Makkah hazina, fasalahu malakul jibali fi ihlaki ahliha dhawil asabiyyah, faqala inni arju an yukhrijallahu min aslabihim man yatawalla. Atirillahumma qabrahul karim bi'arfin syadiyim min salati wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alih. Sing pengurus NU kudu apal barjanji. Nek diundang syukuran nang omah, takon barjanji. Ical kiai, apal-apalan mawon pun. Coba apal ora. Khutbah, gak usah baca. Itu buku khutbah delik ke. Nanti ini buku khutbah, hilang kiai. Apal-apalan mawon jenengan lah. Berkat jalur gede, barjanji ora tau apal. Apa mana talkin, nalkinnya wong mati, kudu apal. Ya fulan ibna fulan, inna naru haq, wal mauta haq. Gitu loh, kira-kira apal-apalan. Pirang puluh tahun dari tukang talkin orang apal-apal. Amplop jaluknya kandel. Hadirin kan kulon. Betul. Nek jahit pati apal-apal. Nek jahit tayu apal-apal. Nek jahit Cirebon yang sekolah omongnya. Nek jahit Cirebon. Wa amma Thaif ad'u Thaqifan. Rasulullah menuju Thaif. Dakwah terhadap kaum Bani Thaqif. Falam yuhsinu bil ijabati qirah. Mereka tidak ada yang menerima dengan baik. Wa aghraw bihi sufaha'a wal abida fasabbu bi alsinatin badiyah. Anak-anak muda, preman-preman dikumpulkan agar mencaci maki Rasulullah dengan lisan yang kotor. Dukun, tukang mantra, tukang baca-baca singir yang enggak jelas, tukang pantun, tukang sajak, ambisi pengen jadi pemimpin, sana keluar dari Thaif. Dipisu-pisu, diusir. Bukan hanya itu. Waromahu bil hijarati hatta hudibat biddima'i na'la. Dilempari dengan batu. Sampai dua sandalnya merah penuh dengan darah. Begitu Rasulullah ditimpuki batu. Rasulullah sabar. Malaikat pada datang. Fas'alahu malakul jibali fi ihlaki aliha zawil asobiyah. Muhammad. Ini kata malaikat. Ente kok sabar banget sih ya. Coba ente ini kayak Nabi Nuh coba. Nabi Nuh itu dakwah 950 tahun. Nabi Nuh dakwah itu. Pengikutnya cuma dapat 81, kurang satu pisan anaknya malah tinggal 80 lah. 950 tahun berapa dapatnya? 80 orang. Nabi Nuh hilang sabarnya, malam-malam berdoa kepada Allah. Waqala Nuhur Rabbi la tazar alal ardi minal kafirina dayyara innaka in tazarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara. Dulu saya juara maca Quran dulu. Tahun 60 berapa itu? Juara nomor 2 tapi. Wa qala Nuhur Rabbi la tazar alal ardi minal kafirina dayyara. Nabi Nuh berdoa kepada Allah, ya Allah, orang-orang itu panjenengan pati ini mawon. Nek diuripi, engko duwe anak kafir maneh. Engko anake duwe putu, duwe anak, anak kafir maneh, generasi kufar. Allah mengabulkan doanya Nabi Nuh, datang banjir topan, mati semua kecuali 80 orang yang bersama Nabi Nuh. Ini ada cerita ini dalam semua kitab suci. The Old Testament, Taurat, wonten cerita itu. Avista, Sandinista, Mahafat, semua ada cerita banjir topan itu. Itu Muhammad, ini malaikat lagi memprovokasi Nabi Muhammad. Itu Muhammad, ente tinggal dungo, orang Taif saya apa, mau diapakan, tanggung jawab saya. Apa saya keluarkan lumpur panas, gampang. Apa puting beliung, gampang. Apa gempa tiap hari, 5,5, 6,5, 7,5, 9, skala Richter, gampang. Apa saya kirim penyakit cikung, demam berdarah, flu burung, gampang banget. Tinggal ente yang minta pada Allah, saya jalankan, kata malaikat. Nah, yang tegas kayak Nabi Musa. Nabi Musa itu sabar, sabar. Lama-lama, sebagian, tidak semua. Sebagian kaumnya Nabi Musa, ada yang ngomong gini, kurang ajar banget. Wa idh kultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Hatta narallaha jahratan. Fa'akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Musa, saya tidak akan iman kepadamu kecuali kalau kamu mendatangkan Allah jahrotan, terang-terangan kayak apa Gusti Allah itu, baru kita percaya. Nek ora, ora. Nabi Musa habis sabarnya. Ya Allah, sing ngomongnya teniki, atine mon pun lah, atine. Fa'akhadhatkumus sa'iqah. Datang petir di siang bolong. Semua yang ngomong tadi dari umatnya Nabi Musa mati semua. Nah, di kita ini tinggal petir yang belum. Pengen mboten? Tinggal apa sendereng dugi niki napa? Petir. Puting beliung ngali-ngali terus. Gempa bumi terus, gempa bumi. Kalau enggak daerah Manado, Maluku, Bengkulu, Padang, muter terus ngiteri kita terus yang namanya gempa bumi, tsunami 2 kali, puting beliung. Niki malah banjir di Surabaya. Ada rumah kentir yang jero nang wonge ngate saiki durung ketemu wonge mbunang ndi. Sing kentir omahe tapi nang jero nang wonge ilang malah. Nang Jember ana pesantren ilang. Samusola-musolae. Waktu tsunami di Aceh itu begitu gempa kiai ana pesantren kecil gitu. Kiainya ngejak santri, ayo ndonga nang latar yo. Eh ndonga nang latar yo. Lagi ndonga yo entek kabeh. Ayo. Lumpur Lapindo istighosa besuke tambah nemen. Hari ini kiai istighosa nangis-nangis. Besoknya tambah nemen lumpur Lapindo. Ditambah dibor nang inul pisan. Wah, wis nemen pisan malah. Inul nambah-nambahin ngebor. Wis nemen pisan malah. Hadirin kang kula hormati. Lah, jawabe Kanjeng Nabi. Faqala inni arju an yukhrijallahu min aslabihim may yatawalla. Orang malaikat enggak. Saya tidak akan seperti Nuh, tidak akan seperti Musa. Saya yakin kalau orang ini belum iman, anaknya nanti. Anaknya belum, cucunya nanti. Bukti mboten dongane Kanjeng Nabi, bukti mboten. Saniki teng Thaif ora ana wong ora Islam, nang Thaif lho. Islam kabeh. Ora ana non muslim. Coba nek Kanjeng Nabi biyen terpengaruh kalau provokasinya malaikat, entek orang Thaif ora ana wong Islam malah. Alhamdulillah Kanjeng Nabi tidak mudah terprovokasi oleh pengaruh siapapun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kondur keluar dari Thaif bersama berdarah-darah bersama Zaid bin Harithah istirahat di kebun anggur. Kebun anggur itu miliknya 2 bersaudara, Atabah dan Syibah. bersandar di pagarnya kebun anggur. Sing jogo kebun anggur namine Adas, ngambil sak piring anggur dipun paringaken dateng Rasulullah. Rasulullah badhe dahar niku bismillahirrahmanirrahim. Adas kaget. Masami'tu hadzal kalimah takhruju min famil Arab. Saya enggak pernah dengar ucapan bismillah metu saka cangkeme wong Arab, cangkem kasar ya. Saka lisane wong Arab bismillah. Lah kamu siapa? Kata Rasulullah. Kamu siapa? Dari mana? Ana Adas min Ninawa. Saya Adas dari kota Ninawa. Ninawa itu Mosul, Irak Utara. Nggon lahir atau nggon daerah Nabi Yunus ibn Matta. Dari serenerene ono apa? Kok sini-sini ada apa? Dari jauh-jauh kota sana ke mau kerja di kebun anggur ini? Tidak. Saya terpaksa kerja jadi kuli jaga kebun anggur. Satu tujuan saya, ingin jumpa dengan Paraklitus, Nabiyus Syafa'ah, Nabiyur Rahmah, akhir zaman. Saya ingin ketemu dengan Nabi akhir zaman. Nabi yang punya otoritas syafaat, otoritas rahmat. Yang kata kitab saya, kata kitab suci yang saya baca, sudah lahir. Dan di sekitar sini nih, gak jauh-jauh, di sekitar daerah sini. Nabi Muhammad jawab, ana Muhammad, ana dzalikal paraklit. Sayalah orangnya yang kamu cari. Sing mbok goleki aku wonge. Lajeng Adas tangi ngambungi Kanjeng Nabi, maca syahadat mlebu Islam. Dadi Kanjeng Nabi sebulan di Thaif enggak dapat orang, pulang di perjalanan dapat satu orang, tapi satu ini berkualitas ini. Satu ini berkualitas, ora kaya sampean ngono ya akeh tapi mbuh iki. Iku siji ta. Boten, berkualitas. Kanjeng Nabi lajeng ndonga karo bersandar ning pundi pagar kebun anggur. Niki dongane arang-arang kiai iso niki. Dongane iki arang-arang yo ana jarang kiai bisa. Tak bacake. Bayar. Ayo sama teng dukun bayar ra. Ya dongo teng dukun bayar ra. Pengen munggah jadi RT, pengen jadi RW, bayar mboten? Moco tak wae dongane Kanjeng Nabi ora bayar. Nang dukun membayar. Padahal diwari mek Gajah Warak macan galak anak-anak lambeku teko wedi teko meter teko moyong kamar kon cep sirep dilate jabang bayi anak yang peli. Ora bayar. Allahumma inni ashku ilaika dhafa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Ya arhamar rahimin anta rabbi wa rabbul mustad'afin ila man takiluni ila ba'idin yatahajjamuni am ila aduwin malaktahu amri illam yakun bika ghadabun alayya fala ubali a'udhu binuri wajhika alladhi ashraqat lahu dhulumat wa saluha alayhi amru dunya wal akhirah min an yanzila bi ghadabuk aw yahilla alayya sakhatuk lakal utba hatta tarda wala hawla wala quwwata illa billah. Diartani masyaallah didoa diwacake diartiaken enak banget ini. Allahumma inni ashku ilaka dhu'fa quwwati wa qillata hilati. Ya Allah, hanya kepadamu aku mengadu tentang kelemahanku dan ketidakmampuanku. Engkau adalah Tuhanku dan Tuhannya orang-orang yang lemah. Selama engkau tidak menurunkan amarahmu dan murkamu, aku tidak peduli apa yang terjadi. Aku mohon sedikit cahaya mukamu yang sangat bersinar agar aku bisa bertahan dalam dakwah ini. Selama engkau tidak marah kepadaku, apapun yang terjadi, aku tidak peduli. La haula wala quwata illa billah. Kanjeng Nabi kondur datang Mekah, dalu-dalu, baru istirahat, belum istirahat, baru nyampe rumah, baru naro tas. Durung teng toilet, dereng toilet, nembe naro tas. Teko malaikat Jibril. Muhammad, ayo jalan-jalan. Teng pundi wis ayolah melu. Gimana tak nggo sikat gigi ora usah. Ora usah nggo sikat gigi ora usah odol sayo. Siap ora usah siap-siap sayo saiki. Teng pundi melu aku wis ora cetak nang pundi. Nggih pun. Ya wis kan Nabi meloke nang Jibril. Ya man asra bikal muhaiminu lailan niltamanil tawal anamuniam. Wahai orang yang diisrokan diajak jalan-jalan di waktu malam. Oleh siapa? Al-Muhaimin, oleh Allah yang Maha Muhaimin, Maha Hegemoni. Nilta ma nilta, engkau mendapatkan kehormatan yang luar biasa. Wal anamu niyam, sedangkan manusia di tengah malam sedang molor. Molor apa ngorok ini? Molor ya, bahasa Jakarta molor. Bahasa Pati, ngorok. Engkau mendapatkan kemuliaan. Para nabi-nabi, para rasul, para malaikat, wis ngenteni, langsung didorong sholat jadi imam. Sing makmum para nabi-nabi senior. Nabi-nabi sing wis dulu-dulu itu, wis pensiun lah, pensiun. Purnawirawan, purnawirana. Kanjeng Nabi Muhammad didaulat jadi imam. Wa taqaddam talis sholati fa shalla kullu man fis sama wa antal imam. Sampe sok krungu niku mboten. Dikira tembangan apa? Dikira nyanyian apa? Wa taqaddam talis sholati, engkau maju salat. Fa shalla kullu man fis sama, semua penduduk langit salat. Wa antal imam, engkau menjadi imam. Rampung. Kata Jibril, ayo terus jalan. Kemana lagi? Kita ini baru di alamul mulki. Ayo kita naik lagi ke alamil malakut. Nanti bisa ente teruskan. Ila hadratil malail a'la. Hadratil wahidiyah. Bahkan sampai hadratil ahadiyah. Naiklah Muhammad bersama Jibril. Wa ilal mutaha. Rufi'ata kariman wa sami'tan nida 'alaika salam. Diangkat sampai Sidratul Muntaha, sampai Sidratul Muntaha terus naik lagi. Jibril berhenti. Masih ada di atas Muhammad, tapi saya enggak bisa nganter. Ente saja sendirian, lo ngecak-ngecak gak tanggung jawab ini. Ini ngacak-ngacak gak tanggung jawab potongannya. Sendiri saja ya, nekat saja ya, gak apa-apa kok. Sendiri saja ya, tapi saya gak bisa nganter. Kalau saya masuk ke alam sana, saya bisa mati terbakar. Sendirian saja. Nabi Muhammad sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah, pelan-pelan sendirian, munggah meneh. Tsummadana fatadalla. Fakana qawba qawsaini au adna. Sedikit demi sedikit sampailah pada makom antara Rasulullah dan Allah tinggal dua jengkal lagi, dua alat panah itu loh, apa jenenge lah? Pak alat panah semlengkung itu loh, atau lebih dekat dari itu. Mboten masih ono antara Kanjeng Nabi karo Gusti Allah. Nek menyatu engko bakal manunggaling kaula ing Gusti. Niki mboten manunggal, mboten. Banyak hampir manunggal. Meh manunggal. Masih ono antarane, yaitu qausain au adna, dua jengkal atau kurang dari dua jengkal. Pun ceritanya ngoten mulah. Turun dari Isra Mi'raj, Rajab, Syawal, Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, banyak orang datang haji. Waktu datang orang haji mendengar berita ada orang gila namanya Muhammad. Suka baca mantra, suka dongeng-dongeng asatirul awalin, dongeng yang gede kuno. Maka orang dari kota Yathrib, 12 orang penasaran, pengen roh. Jadi onong rotok sit, apa ndelok kok? Jadi Muhammad, onong wak rotok gendeng, kaya apa tuh? Pengen delok. Malah orang 12 dari kota Yathrib ingin tahu. Dicari, ketemu. Di sebelah kanannya, Jumroh Aqobah di Mina. Sayang tempatnya udah dibongkar. Malum pemerintah Saudi Wahabi. Gak ngerti arti sejarah. Semua tinggal sejarah rata dengan tanah. Dibongkar oleh pemerintah Saudi yang Wahabi itu. Saya pengen gelem melu Wahabi. Melu Wahabi gelem ora? Wahabi ku semua sejarah Nabi Muhammad dibongkar. Hampir saja kuburannya Kanjeng Nabi Abu Bakar Umar dibongkar rata dengan tanah. Begitu Raja Saudi akan bongkar Kanjeng Nabi, kuburan Kanjeng Nabi kalau bakar Umar, NU berangkat ke Saudi Arabia. Dipimpin oleh Kiai Wahab Hasbullah, Syekh Ghonaim, Kiai Zainul Arifin, Haji Hasan Gipo, sing duit-duit. Biasa Kiai ini, tindak-tindak gak wawang sing duit-duit itu, jam-jam biar nih. Haji Hasan Gipo sing duit-duit itu. Di sana diterima Raja Abdul Aziz di Jeddah. Kiai Wahab menyampaikan atas nama umat Islam negeri Jawi. Negeri Jawi itu yang hidungnya pesek, bukan hanya Pulau Jawa, Malaysia, Brunei, semua Jawi semua. Pertama, mengucapkan selamat atas kemenangan keberhasilan Raja Abdul Aziz. Kedua, memohon makom Hadratir Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Abu Bakar Umar jangan dibongkar. Enggak, kita enggak akan mengkultuskan. Kita enggak akan menganggap itu tidak musyrik, tidak. Itu sebagai bukti nek ana wong ora patek ngandel, jerem bengen ana wong jenenge Nabi Muhammad ndira, lha iki kuburane. Kan wonten jare wong jerem biyen ana Mbah Mutamakin, lha iku kuburane nek ora percaya. Jerem biyen ana Mbah Abdullah Asyik, lha iku enggak ada kubur gimana? Nek ora ana lho. Biyen nang kene ana Mbah Mutamakin, biyen nang kene ana Mbah Abdullah Asyik, lan iki kuburane ora ana wis dibongkar. Percaya mboten? Orang yang tidak begitu percaya mantep mboten? Malah hilang kepercayaannya malah. Lah wong haji rono. Jaren biyen ana Kanjeng Nabi Muhammad, Nabi Rasul, endi kuburane? Endi bekase? Lah nek ora ana, hilang malah kepercayaane wong. Nah niku mila teng kuburan niku mboten kita musyrik, mboten kita nganggep kuburan itu pangeran mboten. Tapi tanda bahwa dulu ada pejuang, ada pahlawan. Ini Sunan Gunung Jati, ini Sunan Demak, ini Sunan Ngampel, ini Sunan Gresik yang dulu berjasa besar terhadap bangsa Indonesia dan umat Islam. Gitu loh. Ini Rasulullah yang namanya Nabi Muhammad 1500 tahun yang lalu hidup, ini kuburannya. Nah niku NU protes mohon dengan keras agar pemerintah Saudi tidak bongkar makam Hadratil. Dikabulkan. Nek ora ana usule NU mung kudu zahire. Nek ora ana komite Hijaz, nek mboten wonten Kiai Wahab mriko menawa serata karo tanah menawa kaya kuburan Baqi 15.000 sahabat rata dengan tanah. Kita enggak bisa tahu mana Aisyah, mana Hafsah, mana Ali bin Abidin, mana Hasan. Kira-kira iki Hasan, Sayyidina Hasan, kira-kira iki rata karo tanah, ora ana patok-patok mboten wonten. Ning Baqi itu 15.000 sahabat. Nah, sawise ketemu para Kanjeng Nabi teng tempat Jura Aqobah, wong 12 iki Kanjeng Nabi lagi maca Quran. Boso rampung maca Quran, kata salah satu orang 12, "Wallahi inna hadza lan nabiyul ladzi tawa'adakum bihil yahud." Dudu wong edan iki dudu wong gendeng. Demi Allah, ini nabi yang sering dibincang-bincangkan, sering diomong-omongke nang wong Yahudi. Wong Yahudi teng Madinah niku nak tukaran karo wong Arab, awas jiluk meneh ana nabi. Besar pengaruhnya, gagah perkasa. Nanti kamu habis, saya bunuh semua. Kata orang Yahudi kalau tukaran karo wong Arab teng Madinah. Kata orang Arab yang 12 tadi, jangan sampai keduluan orang Yahudi. Ayo kita ikut nabi ini. Wong 12 mlebu masuk Islam. Pulang dari haji orang 12 ini dibawai guru Ustaz Qori Udal Hijrah Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini kongkon ngajari Quran sadurunge Kanjeng Nabi teko teng Madinah. Wis rono dhisik. Setahun Mus'ab bin Umar di Madinah dakwah, orang Madinah, orang Arab masuk Islam semua. Wis gampangane ngoten lah. Ya ono siji loro sing ora masuk Islam. Islam kabeh wong Madinah. Tahun ngarep musim haji 74 orang datang haji dengan Rasulullah. Malah 74 itu ada dua orang perempuan namanya Asma dan Nasibah. Empat Rasulullah langsung ngejak pun Rasulullah mboten bakal maju teng Mekah niki. Jenengan mboten bakal sukses di Mekah. Gagal kalau dakwah di Mekah. Monggo pindah saja ke kota saya Yathrib, kami akan nahnu ansaruk, kami adalah penolongmu, pembantumu. Mira NU duwe gerakan pemuda Ansor. Waktu zaman Gus Dur jadi presiden, digoyang-goyang akhir-akhir itu, Ansor Jawa Timur datang ke Jakarta. Pasuruan, Gresik, Sidoarjo, Surabaya, pasukan berani teko nang Jakarta demo di Bundaran HI, udan gede kaudanan. Melayu nang PBNU kerokan kami punggungnya. Enggak berani masuk angin. Tapi berani masuk angin, enggak berani. Duitnya kantean rupanya ngobyek pada nguli lho, kuli golek sewu rong ewu, sepuluh ewu, limang ewu. Enggak berani lapar. Dari Jawa Timur berani mati sampai Jakarta enggak berani. Enggak berani lapar. Itu model potongannya Ansor. Apa mana sampean? Apa itu Jawa Timur yang ngono? Apa mana model sampean? Kanjeng Nabi ditawari pindah. Kanjeng Nabi jawab, wes kepada para sahabat, kamu duluan. Awakmu disik yo hijrah teng Yathrib, aku ngenteni perintah langsung dari Allah. Sayyidina Umar, para sahabat hijrah, tinggal Kanjeng Nabi, Abu Bakar, Ali. Ceritanya ngoten lah, beli sing cerita. Suatu ketika malam perintah Allah datang, Kanjeng Nabi SMS dengan Abu Bakar. Abu Bakar, siap perintah hijrah, ketemu nang pertolongan yo, siapkan unta. Nggih. SMS jawab paling nggih. Ali, kamu tidur tempat saya. Selimutnya, pakaiannya persis koyo aku. Tidur di tempat saya supaya orang-orang menganggap aku urung lunga, masih orang omah. Pemuda-pemuda Quraisy di dari seluruh keluarga ngadang Kanjeng Nabi di pintu. Begitu Muhammad keluar, bacok rame-rame, mati. Kanjeng Nabi metu dengan baca, "Waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'ghsyainahum fahum la yubsirun." Ora weruh, ora ono sing delok, ora ono sing ketok Kanjeng Nabi mlaku. Maca ayat niku, Bu. Jajale ibu maca iku mlebu nang warung jupuk telur, jajale. Mboten nak, ora aku penyolong ora. Mboten kula ngongkon sampe nyolong. Jajale maca niku ketok ora tuk warunge niku lho, sing duwe warung. Kanjeng Nabi maca niku mboten ketingal niku metu niku. Jajale sampean mlebu warung jupuk rokok siji wae, ketok ora tukang warunge sing duwe warung. Nek ora berarti hebat niku. Nek ora dibalek, kula mendhet rokok niki, Pak. Mboten ketingal nggih. Hadirin, Kanjeng Nabi jalan dengan naik onta dengan Sayyidina Abu Bakar. Istirahat dulu di Gua Sur 3 hari 3 malam. Siti Asma binti Abu Bakar pura-pura angon wedus karo memata-matai apa yang terjadi di kota Mekah. Nanti hasilnya lapor nih Kanjeng Nabi nang jero gua. Ini namanya intelijensi namanya. Iya, dengan membawa makanan. Orang Arab, orang Mekah ribut. Muhammad lolos, dicari. Apa namanya? Tak pakai onta sampai ke pintu gua itu. Ini berhenti berarti di dalam ini. Tapi moso yo, moso ono wong nang jerone gua padahal nang kene ono laba-laba, ono burung dara ngendok, burung merpati nganggrem, moso nang mlebu iki orang Melayu gak sido. Nek mlebu ketemu padahal niku. Mlebu teng gua ketemu niku. Tapi ketipu dengan laba-laba, apa laba-laba tajone apa? Gonggo, ya wis gonggo wis lah. Kemlandingan, ada burung ngendog, lagi nganggrem dog, mosok nang mlebu ora lunga iki, ga ono iki. Ada kalau masuk betul ketahuan itu. Selamat 3 hari 3 malam selamat Kanjeng Nabi metu saka gua jalan menuju Madinah. Di tengah jalan lapar, haus, pas di kampung Qudaid. Jadi dengan menaik umroh dari Mekah menuju Madinah nanti ada pelang hijau tulisan Qudaid di sebelahnya jalan tol itu. Kalau sekarang jalan tol. Nabi mampir di kampung Qudaid, ada rumahnya Ummu Ma'bad. Assalamualaikum. Kulo Muhammad lah kira-kira gitu. Kulo nggih wonten panganan mboten nggih, sop-sop buntut, apakah bandeng bakar, mboten wonten. Nggih mon anuman pun segoman pun kalau mboten salah lawan pun mboten wonten. Intip pun bekas wingi sore, mboten wonten. Masya Allah, ini uang pelarate sak boleh banget. Segoaking, mas, ngerti segoaking, ngerti. Segokar, orang mboten gak ada. Ya, nginum, mas, nginum lah, nginum pun. Jus wortel, apa jus... mboten wonten. Ya, teh manis, teh, mboten wonten. Cappuccino, mboten wonten. Banyu, mboten wonten. Banyu orang duwe, Masya Allah, wongi pol. Sing duwe apa sampean? Nginum, wedus, kurus, mbono susunya tak tahu. Ono labane tamboten, ndin. Delok ono kambing kecil, terus diutap karo Kanjeng Nabi. Sak naliko susune padat, diperah, diminum rame-rame malah. Saumah minum kabeh. Bareng minum susu, jalan lagi. Kanjeng Nabi sak durunge punang Madinah, berhenti di kota Quba. Perintah Allah berhenti istirahat. Bangun masjid di kota Quba. Mendirikan sholat Jumat di situ. Di 10 km kota Yathribnya. Kemis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, esuk-esuk jalan wong Madinah, wong Yathrib wis ora sabar. Bahasane sing wedok, sing lanang, Fatayat muslimat, Aisyah, ora sabar wis ngenteni wis. Aisyah barang melok wong Aisyah barang. Ngenteni Kanjeng Nabi Ansor Ibnu PPNU, wis ana ngoten lah. Kungda Muhammadiyah, ngenteni kabeh. Ora sabar, ada apa di jalan? Kok sampai tengah bulan lebih enggak datang. Begitu Kanjeng kok karo Abu Bakar numpak onta, senengnya luar biasa, kota Yathrib histeris, jerit gitu loh, kaya sampean wau podo. Tola'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahida' ayyuhal mab'usu fina jita bil amril muta jita nawartal madina marhaban ya khairada tala'al wajab syukru alaina mada'a lillahi da' monggo, tenggeriok lo mawan enggak, di rumah saya aja boten, tenggeriok lo mawan podo rebutan pengen diampiri Kanjeng Kanjeng Nabi Jabe khollu nakoti biarkan onta mandegi nang di mandegi onta, yaiku aku tak mudin kono onta mandegi di rumahnya sahabat Abul Ayyub Al-Ansori. Kanjeng Nabi istirahat dengan Abul Ayyub Al-Ansori. Sementara membangun masjid. Bangun masjid. Lajeng Kanjeng Nabi mendek kamar teng pojok. Pindah ke kamar itu. Ila afahullah. Kanjeng Nabi menang. Wis duwe kekuasaan. Tetap omain pojok niku. Orang kaya bupati kita. Pejabat kita. Jadi pejabat omain itu nang Pati ono. Nang Rembang ono. Nang Bali ono. Nang Bandung ono. Omen nang dindi ono pejabat kita. Kalau Kanjeng Nabi Rasulullah sing kawit ndek omah nang pojok ngantos wafat yo pojok kamar sing saniki dados makome niku lho nang pojok Masjid Madinah. Salah satu hari salah jeneng dino ono wong jenenge Ka'ab bin Zuhair. Sapa jenenge? Ini orang punya kakak sudah masuk Islam. Namanya Bujair, kakaknya namanya Bujair. Kata Ka'ab, wah kamu Bujair, kamu tuh diminumi arak oleh Nabi oleh Muhammad. Kamu tuh diminumi minuman mabok, akhirnya ya sebab tiap malam itu sing jenenge Muhammad, Abu Bakar, marak iku, mabok-mabokan, kamu ikut diminumi mabok melu agak mana iku. Iki omongane sapa? Ka'ab ngomong kakak jenenge Bujair. Ala ablighu anni bujairon risatan fahallaka fima qulta waihaka hallaka saqoka bihal ma'munu ka'san rawiyatan fa'anhalakal ma'munu minha wa'allaka wa khalafta asbabal huda wattaba'tahu ala ayyi shay'in waiba ghairika dallaka ala khuluqin lam tulfi umman wala aban alaihi wala tudrik alaihi akhon laka kamu Bujair sakoka bihal ma'mun fa anhalaka al ma'mun maksudnya Muhammad al ma'mun itu maksudnya Nabi Muhammad ma'mun Muhammad ngasih minum kamu yang memabokkan araklah sehingga kamu menjadi rusak otakmu setelah rusak wa khalaft asbabal huda kamu tinggalkan jalan yang benar mengikuti dia jalan yang salah agama yang tidak pernah dikenal oleh ayah dan ibumu dan oleh saudara-saudaramu ala khuluqin lam tulfi umman wala aban alaihi walam tudrik alaihi akhon laka agama yang kamu ikuti Muhammad itu bukan agama bapakmu bukan agama ibumu bukan agama saudara-saudaramu. Kanjeng Nabi dilapori, Kanjeng Nabi jenengan dianggap tukang minum arak setiap malam. Izinkan Kanjeng Nabi, izinkan ya Rasulullah, kami akan mencari Ka'ab dan kalau ketemu tak sembelih. Biasanya Kanjeng Nabi jawab pripun? Ojo sabar, biasanya ngoten. Kali ini enggak, ya wis terserah. Malah mengizinkan. Digolek itu Ka'ab. pirang-pirang sahabat golei, suwi-suwi ketakutan. Lama-lama Ka'ab ketakutan, krungu lagi digolei, apa? DPO ya? Apa? Jadi apa ini? Daftar ya, lagi digolei. Suwi-suwi krungu ketakutan, datang ke Madinah subuh-subuh. Jaluk tolong Abu Bakar nganter enggak? Jaluk tolong Ali minta menghadap Rasulullah enggak? Nah, jalu pun enggak gelem. Biasanya Kanjeng Nabi ki ngapuranan, saiki ning awakmu kok. Maka aku ora gelem ngatur aku. Wis ono dhewe ngadep dhewe. Bar salat, dhewe mukanya dia ditutupi mukanya dengan sorban merah itu, sorban orang Saudi itu loh, merah. Muhammad, saya dengar kamu dicaci seorang namanya Ka'ab. Ya. Saya dengar sahabat-sahabat lagi mencari dia dan kalau ketemu dibunuh. Ya. Kalau dia kesini minta maaf gimana? Ya saya maafkan. Kalau dia kesini kemudian masuk Islam, dipercaya enggak? Saya percaya. Dibuka sorban sing nutupi muka itu, ana Ka'ab bin Zuhair ya Muhammad. Akulah orangnya. If'al ma syi'ta bi. Apa yang kau apa terserah engkau akan diapakan aku ini? Akan engkau apakan aku ini? Monggo. Nanti kebugian tepatnya monggo. Kanjeng Nabi tersenyum, malah dikongkon maju meneh, malah dengkule ketemu apa? Dengkule saling ketemu, dengkule Kanjeng Nabi kalau dengkule dia saling parek. Dia minta maaf, masuk Islam, keluar syairnya. Banat su'adu faqal bil yauma matbulu mutayyamun isroha lam yufda makbulu tas'al wushatu janabaiha waqiluhumu innaka yabna abi salma la maqtulu nubitu anna rasulallahi awadani wal'afu inda rasulillahi ma'mulu mahlan hadaka alladhi ataka nafilatal qur'ani fihi mawa'izu wa tafsilu latakhudhanni biakwali hushati walam uznib walau kasurat anil aqawilu laqad aqumu maqaman law yaqumu bihi arwa asma'u ma law yasma'u alfilu la dhalla yar'adu illa ayyakuna lahu minar rasuli biiznillahi tanwilu innar rasula la sayfun yustadau bihi muhannadun min suyufillahi maslulu fi usbatin min quraishin qala qailu wa bi batni makkata lamma aslamu zulu zalu fama zala ankashun wala kushufu inda liqai wala milun ma'azilu shammul aranini abtalun labusuhumu minna si dawuda fi jajaf sarobilu walhasil isine ngalem-ngalem kanjeng inna rasulala saifun yustadau bihi muhannadun min syufillahi maslulu Rasulullah bagaikan pedang yang tajam bikinan India yang bisa memisahkan mana hak, mana batil, mana benar, mana salah. Muhammad lahir dari batni Mekah, dalamnya kota Mekah. Min Quraisy, dari suku Quraisy yang terkenal berani, terkenal pemberani dan tidak pernah gentar. Walhasil ngalem Kanjeng Nabi lan kaum Quraisy. Bar ngalem Kanjeng Nabi maringi selimut sing lagi dinggo. Kanjeng Nabi sawu kemulan selimut bar salat niku. Dingin, Madinah kan dingin. Nih, selimut kenang-kenangan dari saya. Terima kasih, dipuji. Tabassama wa radhiya anhu. Kanjeng Nabi tersenyum, ridho dipuji, nguwehi selimut. Selimut niku bahasa Arabe burdah. Selimutnya lutik-lutik. Cuma ada incina sing 75.000. Ada incina, leruk-leruk niku. Selimut lurik-lurik-lurik ini ku bahasa Arabi apa? Maka setiap kali ada qasidah, nazam yang isinya memuji Rasul disebut qasidatul burda. Burda itu banyak. Saya punya 4 jilid yang dikumpulkan oleh Syekh Ismail An-Nabhani. Saya punya 4 jilid Madaih Rasul, Madaih Nabawiyah. Di antara yang terkenal di Indonesia burda yang ditulis oleh Syekh Abi Sa'id Al-Busiri wafat tahun 865 Hijriah di Iskandariah Mesir. Ceritanya beliau sakit sewulan, stroke, boten saged mlaku. Boso sampun sewulan ngimpi ketemu karo Kanjeng Nabi. Jenengan nate sering mimpi karo ketemu Kanjeng Nabi? Ibu-ibu sampun mimpi karo ketemu Kanjeng Nabi? Paling ketemu gendruwo paling. Terus ora iso obah lho panjenengan. Ora iso obah lho nek turu, opo jenenge iku? Ya Rasulullah, kata Abu Sa'id, kula sakit pun sewulan, ora iso mlaku, ora iso tangi. Kula gadah nazar nyuwun izin Rasulullah nggih. Kula badhe damel syair, qasidah ngalem-ngalem nyanjung-nyanjung muji-muji panjenengan. Ya wis tak izini, ya wis gawen. Sanes dino ngimpi ketemu maneh. Sampun dados Kanjeng Nabi, ndelok tak bungok e penok kaya apa nadome, qasidah kaya apa? Diwaca, wis diwaca Kanjeng Nabi ridho, Kanjeng Nabi senang, diusap besoknya sembuh. Insyaallah dalu niki sing melu burdan, besok sing duwe penyakit waras. Sing duwe rondo ora payu-payu, sesu payu. Sing dagange lagi seret, laris insyaallah. Kula isih mawon dugi mriki nyuwun barokah. Golek barokah kula mriki niki. Amin tadzakuri jironim bizi salami mazata dam'an jarom min muklatim bidami am habbatir rihu min tilqa'i kazimatin wa awma dhal barku fi dhulma'i min idhomi famali aynaika in kultafu fahamata wa mali qalbika in kultastafik yahimi ayah sabu sabu annal hubba munkatimu ma bayna munsajimin min huwa muttari laula al hawa lam turik dam'an ala talali wala arqta li dhikri bani wal alami fa kayfa tunkiru hubban ba'da ma shahidat bihi alayka udul dam'i wasaq amin tadhakuri jironim bidhi salami mazatta dam'an jaro min muqlatin biddam. Kenapa engkau selalu menangis sampai tangismu bercampur darah, air mata sampai bercampur darah? Apakah karena engkau kangen, rindu pada kekasihmu, pacarmu yang ada di dusun Zi Salam? Atau karena engkau teringat pada angin yang bertiup di dusun Kazimah? Atau karena engkau teringat pada suasana kegelapan malam yang ada di dusun Idom? Kenapa kedua matamu tidak bisa tidur? Kenapa hatiku selalu resah? Pasti kamu sedang cinta. Pasti kamu sedang tergila-gila dengan orang. Gak bisa disembunyikan. Gak bisa munkatim, gak bisa disembunyikan rasa rindu itu. Pasti kamu ngaku saja deh, lagi mabuk cinta. Jawabnya, na'am sarotoyfuman ahwa fa'arroqoni wal hubbu ya'taridu ladzati bil alami ya la'imi fil hawal uzriyi ma'zirotan minni ilaika walau ansofta lam talumi. Memang benar, na'am, saya sedang tergila-gila, mabok, gendeng kepada seseorang. Tapi kalau kamu tahu siapa yang ku gendengi, siapa yang ku rindui, sing tak ingat terus, kamu akan memaklumi. Sampai rasa rinduku menjadi penyakit. Siapa sing kamu rindui sampai segitu amat? Yang ku rindui adalah Muhammadun Sayyidul Kaunaini Wasaqolaini Wal Fariqaini Min Urbin Wa Min Ajami Nabiyunal Amirun Nahifala Ahadu Abarro Fi Qawlila Min Huwa Lana Ami Huwal Habibul Ladhi Turja syafa'atuhu li kulli haulim minal ahwali muqtahimi da'a ilallahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihab lin ghairi munfasimi faqon nabiyina fi khulqin wa fi khuluki falam yudahuhu fi ilmin wala karami. Yang ku cintai adalah Muhammad Sayyidul insi wa sayyidul jin, Muhammad sayyidul arab wa sayyidul ajam, Muhammad sayyidul alamil mulki wa sayyidul alamil malakut, Muhammad sayyidul dunya wa sayyidul akhirah, Muhammad sayyidul kaun wa sayyidul wujud. Yang laulahu laulahu ma khalaqal aflak. Setanpa Nabi Muhammad, kalau tidak ada Nabi Muhammad, Allah tidak akan menciptakan makhluk alam semesta ini. Dia adalah Nabi kita semua. Yang selalu benar, konsekuen dalam perkataannya, iya atau tidak. la atau na'am selalu benar. Abarro fi qawli la wala na'am. Iya benar, la juga benar. Dia adalah melebihi para nabi. Melebihi para nabi baik itu bentuk fisik maupun akhlaknya. Tidak ada nabi siapapun yang mendekati kemuliaan Nabi Muhammad. Dia adalah orang yang kuharapkan memberi syafaat kepada kita ketika kita menghadapi ujian, cobaan, penderitaan, kesulitan sebesar apapun. Tidak ada lagi yang kuharapkan adalah syafaatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sikit meneh. Ono deso, sak desa, sak suku, jenenge suku Mudor. Napa jenenge? Sak desa iku ngenyek nang Kanjeng Nabi. Menghina Rasulullah. Sak desa iku. Kanjeng Nabi akhir ndonga ngeten. Allahumma ja'al sinihim kasini Yusuf. Allah mudah-mudahan suku Mudor iku diberi tahun kaya taune Nabi Yusuf. Apa? Paceklik pitung tahun. Zaman Nabi Yusuf nggih. Paceklik pitung tahun. Tenan. Pitung tahun suku Mudor ora ono banyu, ora ono panganan, ora ono gandum, ora ono sego aking, ora ono apa-apa wis lah. 7 tahun gak tahan datang ke Madinah. Yang mimpin namanya Labid bin Robi'ah. Mimpin rombongan. Namanya siapa? Labid bin Robi'ah. Atainaka ya khairal bariyati kulliha litarhamana mimma laqina minal azli. Atainaka wal atainaka nashku hittatan jalla amruha li sab'i sinina waqifina ala mahli. Atainaka wal adra utudmi lisatuha wa qad zahalat ummu sabi anit tifli wa alqa bi kaffayhi shuja'u istikanatan minal ju'i sumtan ma yumirru wa ma yuhli wa la shay'a mimma ya'kulun nasu 'indana siwal hanzolil amiyyi wal ilhizil fasli fa anta lidunyana wa anta lidinina tu'ammalu lidunya walil akhiril fasli lana minka fi yaumil hisabi syafa'atun tuzahzihu anna wa syafa'atu fil ahli. Atainaka ya khairu bariyati kulliha. Kami datang menghadap engkau wahai Muhammad semulia-mulia makhluk di bumi ini. Litarhamana, agar engkau memberi rahmat kepadaku. Ya. Nek bid'ah, saupomo ko bid'ah, Kanjeng Nabi jawab piye? Ojo njaluk rahmat nang aku. Njaluk rahmat karo Gusti Allah. Saupomo salah lho nggih. Saupomo salah lho. Kanjeng Nabi mboten mendel niku. Ataina kanasku hittatan jalla amrul sab'i sinin. Kami datang kepadamu Muhammad mengadu gandum sudah 7 tahun enggak tumbuh di tempat saya, enggak ada. Ataina ka wal azra utudmil satuha. Kami datang kepadamu meninggalkan gadis-gadis bibirnya pecah, kurang minum. Waqad zahalat ummu sabi'an tifli, ibu-ibu yang sedang menyusui anak ditinggal, tidak keluar lagi air susunya. Wa alqabi kaffaihi syuja'u istikanatan minal ju'i sumtan, orang yang gagah, yang pemberani sekarang lemah, lunglai, lemes karena lapar, minal ju'i. Wala syai'an ma ya'kulun nasu 'indana siwal hanzil 'am wal 'ilhizil fasli. Tidak ada yang bisa kami makan. Kaumku enggak ada makanan. Paling-paling ada hanzol, buah padang pasir yang pahit itu. Fa anta lidinina wa anta lidunyana. Engkau harapanku urusan dunia maupun urusan agama. Ayo, nek salah mestine Kanjeng Nabi jawab, "Ojo nang aku njaluk harapan. Lana minka fi yaumil hisabi syafa'atun." Aku mengharapkan syafaatmu. Ayo, nek salah, ojo njaluk nang aku syafaat. Rono nang Gusti Allah. Mboten niku. Malah Kanjeng Nabi malah Allahumma askihim ghaitsan mughitha wa anzil 'alaihim minas sama'i ma'an midrara waj'al suqya rahmatin wala taj'al suqya 'adabin wala ghoraq. Ya Allah, turunkan hujan kepada suku Mudor dan jadikanlah air yang turun itu air yang membawa rezeki rahmat, bukan air yang membawa bencana atau kerem. Orang ini belum pulang, di sana sudah hujan besar. Nah, ini contoh syafaatnya Rasulullah sing kontan sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Labid sak suku mlebu Islam kabeh. Labid lajeng setelah masuk Islam duwe syair sing terkenal. Terkenal pesantren, bu sampeyan dudu pesantren ora roh. Ya pesantren terkenal. Ala kullu syai'in ma khalallaha batilu wa kullu na'imin la mahala tazailu wa kullu mri'in yauman sayu'lamu haqluhu idza kushifat 'indal ilahil mahasilu wa kullu unasin wa kullu unasin sawfa tadkhulu bainahum duwayhiyatun tasfarru minhul anamilu. Setiap orang akan jumpa hari di mana pada hari itu akan dibuka semua perilakunya. Kusyifat 'indal ilah, di depan Allah apa yang dia perbuat. Semua orang. Dan setiap manusia pasti akan masuk saat-saat yang menakutkan. Wa kullu unasin sawfa tadkhulu bainahum duwayhiyatun. Suatu hal yang menakutkan, tasfarru minhul anamilu, yang bisa membuat kuningnya jari, yaitu mati, pasti akan menjumpai kematian. Itu syairnya Labid bin Robi'ah yang terkenal mahallu syahid lafal khola bisa dadi fi'il madi duwe maf'ul bih atau khola dadi huruf jar duwe majrur. Alah, bola balik ngaji wakil mau pulang. Hadirin kau hormati, mugi-mugi dalu menika kita sedaya terutama saya mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'u ka fastaghfirullaha wastaghfar lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Orang yang banyak dosa, contohnya kula, orang yang banyak dosanya seperti saya, datang kepadamu Muhammad kata Allah, lalu orang itu istighfar di sampingmu. Dan Rasulullah juga ikut memintakan istighfar untuk orang itu. Wastaghfara lahumur rasul. Rasulullah juga minta istighfar untuk orang itu. La wajadullaha tawwabar rahima. Pasti, ini kelamnya lam pasti namanya. Pasti Allah mengampuni dosanya orang itu. Percaya betul? Ya ayo podo nang Madinah. Podo nang Madinah istighfar teng sandinge Kanjeng Nabi mriko. Benjing nang Madinah besok. Ayo. Kita cekal semantan mawon, mugi-mugi teman-teman fatipun, lalu kulonya menjipun dongakan, selamat, waras, dunia akhirat, gih. Wong kulo teng Jakarta, orang jadi opo-opo, mek jadi ketua NU, orang jadi DPR, orang jadi pejabat, orang ngerti partai politik, mesti ngerti kulo. Orang ngerti partai politik, ngerti ini mek, oh ikut caleg tau, oh ikut gambar ikut caleg tau, ngerti teman-teman mawon. Orang ngerti P3, orang ngerti PKB, orang ngerti Golkar, orang ngerti lah. Ngerti ini wong-wong, ikut calon Golkar, ikut calon PKB, ikut calon P3. Namun ngertosnya tiang mawon, buat yang ngertos politik kula niki. Kalau bodoh dalam hal politik lah, ngeten mawon pun. Muga-muga pertemuan malam ini membawa berkah datang kita sedaya. Nyuwun pangapunten sedaya kelepatan. Syukron wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.